fiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca idhaful kiram bisyarhi kitabil jami' fil akhlaq wal adab min buluhil maram, ada catatan tambahan berkenaan dengan halaman 264 tentang surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Yatawakkal rabbaka fi nafsika tatawwa'a wa khifatan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Untuk ayatnya ada penjelasan yang menarik dan bagus yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Razzaq di kitab beliau Fiqh Al-Adiyah Wal-Adhkar. Beliau katakan bahasa di ayat ini Al-A'raf 205 terdapat sejumlah adab-adab yang penting berkenaan dengan adab berzikir. Adab yang pertama, ayakun adzikru fi nafsihi, berzikir fi nafsihi sendirian, tidak di tengah keramaian. Ini diambil dari kata-kata wadzkur rabbaka fi nafsika. Karena sendirian itu lebih dekat pada keikhlasan, lebih dekat kepada dikabulkannya doa, dan lebih terjaga dari riya. Kemudian yang kedua adalah tadarru'an, merendah. Maka hendaknya zikir tersebut ala sabili tadarru', dalam rangka merendah. Wa watadhallul wal khudu', itulah menghinakan diri dan tunduk. Wal i'tiraf bit taqsir, merendah itu akan terwujud manakala ada pengakuan kalau belum sempurna dalam beramal. Kemudian yang ketiga adalah khifatan, maka adab yang ketiga zikir itu hendaknya ala wajil khauf minal mu'akhadah, adalah karena rasa takut untuk mendapatkan hukuman dikarenakan kecerobohan dalam beramal, dan demikian juga khawatir ibadahnya ditolak dan tidak diterima. Maka khifatan dengan penuh rasa takut, yaitu takut tidak diterima, takut mendapatkan hukuman karena kecerobohan yang kita lakukan dalam beramal. Kemudian adab yang keempat, dunal jahri. Maka adab yang keempat adalah tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak. Li'anau akrab ila husni tafakkur. Karena tanpa teriak-teriak, zikir tanpa teriak-teriak itu lebih dekat pada husni tafakkur, memikirkan kalimat-kalimat zikir dengan baik. Ibnu Katsir ketika menjelaskan potongan ayat ini, wa dunal jahri minal qaul, bukan ucapan yang teriak-teriak, beliau katakan wa hakadha, dan demikian dianjurkan hendaknya zikir itu bukanlah nidaan, panggilan, au jahran baliran, atau teriak-teriak yang lantang. Kemudian yang kelima, dunal jahri, masih dari dunal jahri, ayakuna bilisani la bil qalbi wahdahu. Dunal jahri, tidak teriak-teriak, menunjukkan zikir tersebut pakai lisan. Maka adab zikir yang kelima, yang terbaik zikir itu dengan lisan di samping hati, bukan semata-mata zikir dengan hati. Ini diambil kata-kata dunal jahri. Karena dunal jahri tidak teriak-teriak, artinya berkata-kata dengan perkataan yang tidak lantang. Sehingga yang diinginkan oleh ayat adalah perintah untuk berzikir dalam keadaan menggabungkan antara lisan dengan hati. Kemudian yang keenam adalah ayakuna bil ghudwi wal asal di waktu pagi dan sore, fil bukrati wal asyi. Maka ayat ini menunjukkan istimewanya dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa? Karena waktu pagi dan petang adalah li'annahuma waktu sukunin, waktu tenang, da'atin, waktu nyaman, wa ta'abbudi ijtihadin, dan waktu untuk sungguh-sungguh beribadah. Sedangkan waktu di antara keduanya, antara pagi dan petang, umumnya disibukkan dengan kegiatan cari penghasilan. Waqat warada, terdapat riwayat yang mengatakan bahasanya amal hamba itu naik di waktu di pagi dan di waktu petang. Maka dituntutnya berzikir, diperintahkannya zikir di dua waktu ini, supaya awal amal dimulai dengan zikir dan akhir amal juga ditutup dengan zikir. Kemudian yang ketujuh, an-nahyu anil ghaflah an dzikrihi, larangan untuk lalai dari mengingat Allah. Wala takum minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Itu lalai untuk mengingat Allah, wa yalhauna anhu, dan lalai darinya. Dan jangan lalai, fihi isi makna di balik jangan lalai, artinya isyarun bitolabi dawami dzikrihi ta'ala. Isyar menunjukkan tuntutan untuk terus-menerus berzikir mengingat Allah Ta'ala, wal istimrar, dan istimrar terus-menerus. Ya, maka zikirnya itu yang ajak, wala taqu minal ghafilin, maknanya zikirnya itu yang ajak dan awet. Dan amal yang paling Allah cintai adalah yang awet meskipun sedikit. Fahadhi sab'atu adabin, inilah tujuh adab yang penting yang dimuat oleh ayat ini. Dzakara tujuh adab ini disebutkan oleh Al-Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi, di kitab tafsirnya Mahasinu Ta'wil. Nah, kemudian terakhir kita baca tentang dzikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan empat kalimat yang seandainya ditimbang dengan dzikir yang dilakukan oleh Ibunda Juwairiyah binti Haris dari pagi sampai duha, maka dzikir Nabi yang cuma empat kalimat tersebut setimbang atau bahkan lebih berat. Yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Atau sebelumnya kita baca catatan kaki, kutipan perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di kitab beliau Al-Manar Al-Munif. Wazinata arshihi fihi ithbatul arshi, Maka dalam zikir ini pada kalimat zinata arsyihi isinya menetapkan adanya arsy dan menisbatkan ars itu kepada Allah. Wa anna dan bahasanya ars adalah makhluk yang paling berat alal itlaq tanpa ada pengecualiannya. Karena seandainya ada sesuatu yang lebih berat dibandingkan ars, lawu zinabi at-tasbih, niscaya dia tasbih itu ditimbang dengannya. Wa hadza yarudu ala man yaqul, ini persanggahan pada orang yang punya pendapat bahasanya ars itu tidak berat, tidak ringan. Maka orang yang ngomong seperti ini tidak kenal ars dan tidak memuliakan ars sebagaimana mestinya. Fatata'ib, maka pelipat gandaan zikir di sini mencakup tiga hal, bilangan wal kamiyah dan bilangan atau kuantitas, li sifat wal kaifiyah, sifat dan kaifiyah berarti kualitas, lil azmi untuk besarnya, wa thiqali dan beratnya, dan besarnya kadar. Wa midada kalimatihi, ini mencakup tiga hal di atas, yaitu jumlah, kuantitas, kualitas dan besaran, dan mencakupnya. Karena tinta untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu itu tidak ada la nihayata li qadrihi, tidak ada akhir untuk kadarnya, tidak ada akhir untuk sifatnya, yaitu untuk kuantitas, kualitasnya, wal ali adatihi, tidak pula untuk kuantitasnya. Kalau Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah seandainya lautan itu jadi tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, habislah lautan sebelum habis firman-firman Rabbku. Walau cina meskipun kami datangkan tinta semisal itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, walau anna ma fil ardi min syajaratin akhlamun, seandainya semua ya ranting ya pohon di bumi ini jadi pena, dan laut itu ya mutuhu min ba'dihi sab'atu abhurin, laut itu habis kemudian ditambahi 7 lautan, mana fitat kalimatullah, dan itu dipakai sebagai tintanya, maka tidaklah habis, belumlah habis firman-firman Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa makna-makna surat Luqman ayat ke-27 ini, seandainya furidho, kita andaikan al-bahru, lautan seluruhnya midadan jadi tinta, wa ba'dahu setelah habis nanti ada kemudian tambahan 7 lautan, tamudduhu yang membantunya sebagai tambahannya, midadan semuanya jadi tinta, dan semua ranting-ranting pohon yang ada di bumi sebagai pena. Wal aqlam tastamitu min dalikal midad, dan pena pun meminta bantuan dari tinta tersebut. Maka habislah lautan, habislah pena. Wa kalimatu rabbi latafna wa latanfad, dan firman-firman Rabbmu belumlah habis dan belumlah habis. Fa subhanallahi bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Zikir ini dinamai dan disebut oleh Ibnul Qayyim dengan sebutan adzikul al-muta'af. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, dan ini juga dari Al-Manar Al-Munif, tafdil subhanallah wa bihamdihi, ya, bacaan subhanallah bihamdi adada khalqihi dan seterusnya itu lebih unggul ala mujarrad dzikri bi subhanallahi. lebih unggul daripada sekedar berzikir dengan subhanallah. Ad'afan mudha'afatan, dengan selisih yang berlipat-lipat. Kenapa? Karena isi hati orang yang berzikir ketika mengucapkan subhanallah bi abdihi wa bihamdi adada khalqihi, di hatinya terdapat pengetahuan tentang Allah, pensucian Allah, min hadzal qadr al-madzkur min al-adad, ya a'zam, kondisi hatinya lebih besar daripada kondisi hati orang yang mengucapkan subhanallahi saja. Wa hadza yusamma adz-dzikra al-mudha'af, dan zikir ini disebut dengan zikir mudha'af. Wa huwa a'zamu tsana'an min adz-dzikr al-mufrad, dan lebih agung sanjungannya dibandingkan zikir tunggal, yaitu subhanallah. Oleh karena itu zikir mudha'af, ya, subhanallah bihamdini adad khalqi dan seterusnya, karena afdala minhu, lebih afdal pada zikir subhanallah. Wa hadza innama, dan lebih afdalnya ini hanyalah nampak fi ma'rifati hadza zikri wa fahmihi, ketika kita mengenal zikir ini dan faham maknanya. Ya, maka ucapan seorang yang berzikir subhanallah bihamdi adada khalqihi itu mengandung insya wa ikhbaran, mengandung kalimat berita dan kalimat insya. Tentang apa yang jadi hak Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hak Allah adalah tasbih sebanyak seluruh makhluk yang pernah tercipta dan yang akan tercipta, dan itu satu hal yang tidak ada ujungnya. Maka zikir mudha'af ini mengandung kalimat berita, yaitu kalimat berita tentang kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala dan sanjungan kepada Allah sebanyak bilangan ini, satu bilangan yang tidak bisa dihitung oleh orang yang menghitungnya. Kemudian watatammana insya'al abdi litasbihi hadza sya'nuhu, sedangkan zikir ini juga mengandung insya' perintah litasbihi al-abdi, agar seorang hamba bertasbih hadza sya'nuhu, dengan sifat semacam ini. Maka zikir mudha'af itu mengandung dua hal, memberitakan tentang kesucian Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia memotivasi orang yang berzikir untuk semangat berzikir dan banyak berzikir. Ya, demikianlah yang dimaksud dengan adada khalqihi itu, motivasi untuk memperbanyak zikir. La anna ma'ata bi al-abdu min at-tasbihi hadza qadruhu wa 'adaduhu, bukannya seorang itu dengan mengucapkan subhanallahi adada khalqihi dia telah bertasbih sebanyak jumlah makhluk, bukan. Ketika seorang itu membaca subhanallah bi abdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi, itu bukan berarti dia telah beramal zikir sebanyak jumlah makhluk yang ada. Ini bukan demikian. Namun dia mengandung insya, kalimat perintah, agar kita semangat berzikir sebanyak itu. Bal akhbara, namun zikir ini sekedar mengkabarkan anna mayastahiqu rabbu, bahasa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih yang menjadi hak Allah adalah tasbih yang jumlahnya sebanyak itu. Ala dilaukana fil adati mayazitu la dzakarahu, yaitu bilangan yang tak terhingga, yang seandainya ada bilangan yang lebih banyak lagi tentu itu yang akan disebutkan. Di di sini bukan berarti orang yang mengucapkan zikir ini otomatis dia telah beramal sebanyak itu. Bukan demikian. Namun ini mengkabarkan bahasanya hak Allah dalam tasbih adalah sebanyak jumlah makhluknya. Yaitu apa? Bilangan yang tak terhingga. Kata Ibnu Qayyim, seandainya ada bilangan yang lebih banyak, bisa itu yang akan disebutkan. Ya, kemudian kalau kita lihat sababul wurud hadis ini, ya, Nabi berangkat ke masjid mau subuhan. Ya, Ibunda Juwairiyah di musola tempat beliau duduk. Ya, Juwairiyah beliau duduk di musola rumahnya dan sholat subuh dan berzikir. Nabi pulang dari masjid di waktu duha dan beliau Ibunda Juwairiyah masih di tempat zikirnya. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat ini. Maka sehingga kemudian subhanallah bihamdi adada khalqihi ini Nabi baca di waktu pagi habis subuh. Nah, apakah dia zikir muqayyad ataukah zikir mutlak? Itu poin selanjutnya yang ingin saya bacakan. Yang nampak dari rentetan hadis bahasanya zikir Nabi dengan kalimat ini karena ba'da sholati subahi, Nabi baca setelah selesai sholat subuh. Itulah judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi, bab tasbihi awal dan nahar, bab tasbih di awal siang yaitu di pagi hari. Tepatnya habis sholat subuh, sehingga judul bab yang dibuat oleh Al-Baihaqi di kitabnya Ad-Da'awat Al-Kabir, bab Al-Qawl wa Du'a wa Tasbih fi Duburi Sholatil Maktubati Ba'da Salami, dimasukkan di bab ucapan doa dan tasbih di setelah sholat, setelah salam. Maka bab, judul bab yang diberikan oleh sebagian ulama mengisyaratkan kalau ini zikir muqayyad habis subuh. Wa dhahiru sani' ba'dil ulama annahum yakhtaruna anna hadha dhikra mutlaqun. Namun perbuatan sebagian ulama menunjukkan kalau zikir ini dipahami sebagai zikir mutlak, sehingga seorang muslim dituntunkan untuk mengucapkannya di waktu kapanpun. Tidak dikaitkan dengan, tidak dibatasi di awal siang alias pagi hari. Dan boleh jadi sebab kenapa sebagian ulama memahami sebagai zikir mutlak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat dari Nabi hal yang menunjukkan kalau itu dibatasi di waktu tertentu. Sedangkan realita bahasanya Rasul mengatakannya di awal pagi tidaklah bermakna tidak boleh kecuali di awal pagi. Sebagaimana sejumlah judul bab yang dibuat oleh sejumlah ulama. Demikian juga diantaranya adalah Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau memasukkan zikir ini ke bagian zikir-zikir yang disyariatkan dibaca oleh seorang muslim tanpa diikat pada waktu tertentu. Beliau mengatakan wahakata yustahabu li muslimi, dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi adad khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsihi, subhanallahi midada kalimatihi 3 marat falaha sya'nun azim. Ya, maka ada sebagian ulama yang berpandangan ini zikir muqayyad. Sejumlah ulama yang lain menilainya sebagai zikir mutlak, bisa dibaca di setiap saat dan waktu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Maja'a fi tafsir al-baqiyatus salihat, tafsir tentang al-baqiyatus salihat, yang abadi, yang baik. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimaksud dengan baqiyatus salihat yang ada di surat Kahfi adalah bacaan subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dinilai oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Yang dimaksud baqiyatus salihat adalah amal-amal saleh yang awet pahalanya. Qala ta'ala wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang awet pahalanya, itu yang lebih baik di sisi Rabbmu thawaban pahalanya, dan yang lebih baik amala harapannya. Wamin, maka makna baqiyatus salihat itu seluruh amal saleh. Sedangkan penjelasan Nabi di sini adalah contoh. Wamin baqiyatus salihat, maka bagian atau diantara dan contoh baqiyatus salihat adalah kalimat-kalimat berikut ini. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadil baqiyatus salihat, ini bagian dari baqiyatus salihat. Lima kalimat ini ya, adalah termasuk baqiyatus salihat yang awet bagi seorang hamba dan terus-menerus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain amal-amal saleh berupa perkara dunia, kekayaan duniawi, maka dia akan pergi. Ya, karena demikianlah dunia. Ya, dia meninggalkan kita ataukah kita yang meninggalkan dunia? Tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, hubungan dunia dengan manusia cuma dua pilihan. Fa innaha tadhhabu, dia yang pergi atau kita yang pergi? Dia yang pergi meninggalkan kita ataukah kita yang pergi meninggalkan dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mal wal banun, ya, harta dan anak, zinatul hayatid dunya, itu adalah hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maka orang yang diberi harta dan anak, la yastamiru lahu dhalik, harta dan anak itu tidak awet terus menerus, namun dia hanya pemberian muakkatun, sementara. Yang terus menerus waya beko dan awet adalah kalimat-kalimat ini. Seorang mukmin yang diberikan alati wafaqal mukmin li ayyakulaha, maka seorang mukmin diberikan taufik untuk mengucapkannya dan mengulang-ulanginya. Hadhihi allati tabqa, maka inilah yang awet pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta, maka dia datang dan pergi. Anak, maka ya, kecilnya lucu, gedenya boleh jadi jengkeli. Ya, maka dia tidak awet ya, menjadi perhiasan. Gedenya bisa jengkeli, bisa kemudian menyejukkan mata. Ya, ya, gambling, ya, mungkin menyejukkan mata, mungkin jengkeli matanya. Subhanallah wala ilaha illallah mara tafsiruha, telah lewat penjelasannya. Allahu akbar artinya a'zam min kulli syai, Allah itu yang lebih besar dari segala sesuatu. Maka tidak ada yang besar kecuali Allah. Ya, fala kabira illa wallahu jalla wa ala akbar minhu, tidak ada satupun yang besar kecuali Allah azza wa jalla, lebih besar darinya dan lebih agung darinya. Maka dia adalah kalimatun azimah, kata-kata yang agung. Alhamdulillah telah lewat tafsirnya. Wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata artinya la tahawula, tidak ada kemampuan untuk berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain kecuali dengan bantuan Allah jalla wa ala. Maka seorang tidaklah mampu untuk berpindah dari maksiat jadi taat kecuali dengan taufik dari Allah. Tidaklah seorang itu mampu berpindah dari sakit dan menjadi sehat kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah. Seorang itu tidaklah mampu berpindah dari keadaan fakir menjadi kaya kecuali dengan Allah. Seorang itu tidak mampu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain kecuali dengan Allah. Anta la haula laka, anda makhluk, anda manusia, tidak ada kekuatan bagi anda. Anda makhluk yang lemah, tidak kuat untuk melakukan sesuatu kecuali bitaqwiyatillahi laka, Allah menguatkanmu. Fahadza fi tafwidu, maka di sini ada kepasrahan kepada Allah Jalla wa Ala, berlepas diri dari al-haul wal al-quwah, daya dan upaya. Dan sebenarnya seorang itu adalah tidaklah ujub dan terkagum-kagum dengan daya dan kekuatannya, namun adalah dia pasrahkan itu semua kepada Allah Jalla wa Ala. Lantas dia katakan la haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah tafwidun, kepasrahan kepada Allah, berlepas diri dari daya dan kekuatan, pengakuan tentang ketidakmampuan hamba. Dan bahasa hamba tidaklah mampu apapun kecuali jika Allah takdirkan dan Allah bantu. Kemudian ahabul kalam ilallahi subhanahu, perkataan yang paling Allah cintai. Dari Samurah bin Jundab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul kalam ilallahi arbaun, perkataan yang paling Allah cintai ada empat. La yadurka bi ayyihinna bada'ta, tidaklah mengapa dengan kata kalimat yang mana saja engkau mulai. Enggak mengapa terbolak-balik. Enggak mengapa tidak urut sebagaimana yang ada di sini. Ya, boleh dimulai dari subhanallah, boleh dimulai dari alhamdulillah dan seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Penjelasannya, hadza fihi, isi hadis ini bahasanya Allah mencintai amal-amal saleh dan mencintai orang yang melakukannya. Maka isi hadis ini adalah menegaskan adanya sifat mencintai, adanya cinta bagi Allah. Dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amal saleh, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang bertakwa, dan mencintai aktivitas berzikir. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahasanya cinta Allah itu dikaitkan dengan empat hal. Sebagaimana penjelasan Syekh Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala di sarah beliau untuk hadis-hadis di Umdatul Ahkam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ahabul kalam, perkata yang paling dicintai, menunjukkan bahasa cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih dicintai dan ada yang kurang dicintai. Saya Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mahabbatullahi ta'ala tata'allak ima bisakhs, wa ima bil amal, wa ima bizaman, wa ima bil makan. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu berkaitan dengan empat hal. Person tertentu, amal tertentu, waktu tertentu, dan tempat tertentu. Yang pertama, berkenaan dengan masalah amal. Maka Allah, famatullah muta'alika bisaksi. Maka atau kemudian cinta Allah berkenaan dengan person. Maka Allah mencintai orang yang beriman, mencintai orang-orang yang adil. Dan cinta Allah berkaitan dengan person itu ada dua macam. Yang pertama, qatakunu fi shakhsin bi'ainihi, person dengan identitas tertentu. Yang kedua, watakunu fi shakhsin biwasfihi, person dengan kualifikasi dan sifat tertentu. Person dengan identitas tertentu kita jumpai di perang Khaybar. Nabi mengatakan, akan aku berikan bendera kepada seorang, esok hari akan aku berikan bendera rajulan yuhibullahu wa rasulah wa yuhibullahu wa rasuluh, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang dimaksudkan adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Semisal meskipun tidak sama persis, Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, man ahabbu rijali ilaik, siapakah laki-laki yang paling engkau cintai? Ya, maka Nabi katakan Abu Bakr. Dan seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya siapakah yang paling kau cintai, maka Nabi mengatakan Aisyah. Minarijal dari kalangan laki-laki, Abuha, bapaknya. Kemudian ada rasa cinta Allah kepada person dengan kualitas tertentu atau dengan kualifikasi tertentu. Misalnya yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang suka bertobat, orang-orang yang suka bersuci. Waqasatu innallaha yuhibbul muqsitin, bersikap adillah Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil, tidak berat sebelah dalam berbicara, dalam memberikan penilaian dan dalam komentar. Kemudian yang kedua, ada rasa cinta kepada Allah berkaitan dengan amal. Semacam hadis yang sedang kita bahas, ahbul kalami ilallahi, amal berupa perkataan yang paling Allah cintai adalah perkataan mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah. Di hadis yang lain, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahbu ilallahi, amal apakah yang paling Allah sukai? Maka Nabi katakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, al-mahabba al-muta'aliqa bizaman, cinta Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan waktu. Beliau dalili dengan hadis, tidak ada satu hari amal soleh di situ lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama awal Dzulhijjah. Kemudian kemudian yang keempat adalah mahabbah, rasa cinta berkenaan dengan tempat. Nabi katakan ahabbul buqa ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Maka Ahlussunnah mengimani bahasanya Allah punya rasa cinta yang hakiki dan Allah itu mencintai dan dicintai. Kembali ke ithaful kiram, maka inilah empat kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya ahabu ilallahi, itu lebih Allah cintai daripada selain keduanya, zikir-zikir selain empat ini. Lima tatamanahu hadil jumalul azim, maka kalimat-kalimat ini memuat pensucian Allah dan sanjungan untuk Allah dan pengagungannya. Walayaduka biayihina bata'ata, tidaklah masalah bagimu engkau mulai dari kalimat yang mana. Artinya sama saja engkau kedepankan ataukah engkau akhirkan, maka itu tidak masalah. Sawanji tabihina murtabatin, sebagaimana engkau baca secara urut sebagaimana yang ada di hadis. Au qaddamta ba'dahunna ala ba'din layadu, atau engkau dahulukan yang satu atas yang lain, itu tidak masalah. Catatan kaki empat, catatan kaki dua, dan keempat kalimat ini memiliki banyak fadilah, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, laqitu Ibrahim, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim di malam aku diisrakan. Faqala, lantas Ibrahim mengatakan, ya Muhammad akri ummataka minni salama, kirimkan ucapan salamku pada umatmu. Wa akhbirhum, kabarkan pada mereka bahasa surga itu tanahnya harum, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan dia adalah tanah yang datar, tanah yang rata, tanamannya adalah ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu akbar. Maka dia adalah tanah datar, tanahnya dan surga itu tanah datar yang masih kosong. Maka ketika masing-masing orang ketika mengucapkan kalimat ini, maka dia nanam pohon di tanahnya di surga. Ketika dia mengucapkan subhanallah, maka ada satu pohon yang tertanam. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, ada satu tanaman yang dipasang. Ucapkan la ilaha illallah, ada tanaman yang dipasang. Wallahu akbar, ya berarti itu ada satu pohon yang terpasang di tanah surga. Maka masing-masing penghuni surga, maka seberapa banyak pohon di halamannya atau di kebunnya tergantung amalnya di dunia. Kalau dia rajin berzikir, maka penuh pohon aneka warna, aneka ragam. Malas berzikir, ya maka longgar tanahnya. Kemudian kanzun min kunuzil jannah, gudang-gudang surga atau perbendaharaan surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais, maka aku tunjukkan kepadamu salah satu gudang simpanan surga. Dia adalah ucapan la haula wala quwata illa billah, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Nasa'i terdapat tambahan wala malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung dari azab Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Maka siapa yang takut dengan ular, menjauh dari ular. Siapa yang takut orang gila ngamuk, ya, menjauh dari orang gila yang ngamuk. Dan seterusnya. Namun siapa yang takut sama Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Karena la malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung dari azab Allah, murka Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Abu Musa al-Ash'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais, dan termasuk orang yang dulu dan pertama kali masuk Islam dan di antara sahabat yang istimewa. Salah satu perbedaan surga artinya pahalanya besar, seakan-akan dia gudang, sebanyak gudang, dan tentu gudang itu sesuatu yang besar. Itulah surga. Dan surga hiya a'zamul matalib, dia adalah termasuk perkara yang paling agung yang dicari. Maka isi hadisnya adalah keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billah, disebut juga dengan ucapan hauqolah. Kita telah mengetahui maknanya karena telah dibahas di hadis sebelumnya. Walimadza kanat bihadzal mathaba? Kenapa ucapan ini statusnya demikian? Lianna, karena kalimat ini memuat at-tafwid, kepasrahan kepada Allah Jalla wa Ala, menampakkan ketidakmampuan dan membutuhkan Allah. Allah lah yang kuat, Allah lah yang kuasa atas segala sesuatu, maka dia kalimat yang agung. Dan dia enteng di lisan, mudah untuk diulang-ulang. La yaghful anha, tidak akan lalai dengannya seorang yang membiasakan lisannya untuk berzikir. Dan melihat Nasa'i terdapat tambahan wala malja'a minallahi illa ilaih. Maka jika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan sesuatu padamu, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkanmu dari Allah kecuali Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala berfirman, wadhannu, dan mereka menyangka. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali, atau mereka yakin, tidaklah ada tempat berlindung dari Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Dan Allah berfirman, Allah lah melindungi dan tidak dilindungi. Maka Allah melindungi orang-orang yang minta perlindungan kepada Allah. Wala yujau alaihi. Dan Allah tidak butuh perlindungan. Maka jika ada seorang yang meminta kepada orang lain dari hamba-hambanya, maka tidak ada satupun yang mampu mencegah dari hamba ini apa yang ma'aradallahu ta'ala bi, apa yang Allah inginkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, katailah bahasanya penduduk bumi seandainya kumpul untuk dan bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Seandainya mereka sepakat untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Hadza makna, ini adalah makna kalimat ini semakna dengan wala malja min Allah illa ilaihi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minka. Aku berlindung minka dari azab dan murkamu, bika dengan mendekat kepadamu. Artinya alja ilaik, aku berlindung kepadamu minka dari siksamu ya Allah subhanahu. Maka tidak ada satu orang yang bisa melindungi yujiru alallahi, melindungi Allah, karena Allah tidak perlu perlindungan. Dan tidak ada satupun yang bisa mencegah seorang yang lain. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah mau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang mau Allah cegah. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, mayaftahillahu linasim min rahmatin, semua rahmat yang Allah bukakan, maka tidak ada yang bisa menahan. Siapa yang menahan, maka tidak ada yang bisa melepas. Mimba'dihi, setelahnya, wawal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Catatan kaki tiga, di antara keutamaan la haula wala quwata illa billah adalah hadis yang diriatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, husnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam beliau Isra melewati Ibrahim, lantas Ibrahim berkata kepada Jibril, siapa yang bersama wahai Jibril? Jibril mengatakan, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga, karena tanah surga itu bagus. Ya, tanahnya lapang, ya, sama dengan kian tadi, tanahnya datar lapang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Ibrahim, lantas apakah tanaman surga? Ibrahim mengatakan, di antara tanaman surga, jika diucapkan maka itu akan jadi tanaman di surga, adalah ucapan la haula wala quwata illa billahi. Kemudian doa adalah ibadah. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, inna doa ahwal ibadah. Ibadah itu hanyalah berdoa. Diatkan oleh 4 kitab sunan, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Walahu, dan diatkan oleh At-Tirmidzi dari hadisnya Anas marfu'an, sabda Nabi, doa adalah mukhul ibadah, inti ibadah. Catatan kaki dua, saya menulis rahimahullah ditanya, masih satu hadis doa mukhul ibadah, sejauh mana keabsahan hadis doa adalah inti ibadah? Beliau jawab qailan dengan mengatakan, ada kelemahan dalam hadisnya. Yang benar redaksi doa buat ibadah, adapun doa mukhul ibadah fihi dha'fun, ya, terdapat kelemahan. Wa ma'nahu sahihun, meskipun muatan maknanya benar. Nah, inta min adzikri, maka penulis setelah selesai di bab zikir berpindah kepada bagian kedua dari bab ini, yaitu bab doa. Dan doa sebagaimana telah kami sampaikan ada dua macam. Doaul ibadah itulah sanjungan kepada Allah dengan nama dan sifatnya, dan semua ibadah-ibadah yang lain. Doa permohonan yaitu meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakilahuma, dan keduanya, doaul mas'alah dan doaul ibadah, menjadi kandungan surat Al-Fatihah. Fa'innaha, maka surat Al-Fatihah itu memuat dua macam doa. Bagian awal Al-Fatihah ada doaul ibadah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Ini adalah doaul ibadah, berupa sanjungan kepada Allah, pengakuan kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah doaul mas'alah, anda minta tolong kepada Allah, anda mohon kepada Allah untuk supaya Allah berikan petunjuk kepada anda menuju jalan yang lurus, menjauhkan anda dari jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya Yahudi, dan orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya Nasrani. Ini ada doa permohonan. Lidzalika, oleh karena itu jadilah surat ini, surat Al-Fatihah, menjadi surat paling agung dalam Al-Quran, karena kandungannya mengandung doa dengan dua jenisnya, Oleh karena itu Allah wajibkan dibaca di setiap rakaat dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, karena demikian agungnya sholat ini. Dan karena demikian agungnya kandungannya, itu berupa dua macam ibadah. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa adalah ibadah, yakni artinya jenis ibadah doa adalah jenis ibadah yang paling agung. Karena ibadah itu jenisnya banyak sekali, dan semua yang Allah syariatkan dan yang Allah perintahkan maka dia ibadah. Sampai perkara-perkara adiyah itu perkara-perkara mubah, jika seorang muslim berniat dengannya isti'anah untuk alat bantuan untuk bisa taat kepada Allah, jadi bernilai ibadah. Maka perkara ada berubah menjadi ibadah. Seandainya seorang itu tidur siang hari, yaksudu bidzalika, dia niatkan dengan tidur siang adalah untuk kuat supaya bisa bangun malam. Maka tidurnya adalah ibadah. Li'anna nawabi, karena dia berniat dengannya untuk beribadah, dan karena dia menjadi alat bantu untuk beribadah. Maka ibadah itu macamnya banyak. Ada ibadah berupa doa, rasa takut, harapan, wajah harapan, rupa keinginan, ketakutan, tawakal dan inabah, kembali mendekat kepada Allah. Semuanya adalah ibadah hati. Tasbih, tahlil, takbir, istighfar, ini ibadah ucapan. Salat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, ini ibadah badan. Bersedekah, bayar zakat, memberikan nafkah yang wajib dinafkahi, ini ibadah harta. Maka ibadah itu sangat bervariasi dan jangan banyak. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa perbuatan dan ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan di antara hikmah kenapa ibadah yang Allah syariatkan itu variatif adalah supaya tidak manusia tidak monoton kemudian bosan beribadah. Bayangkan seandainya ibadah itu cuma isinya sholat saja, tidak ada yang lainnya, maka hidup penuh dengan monoton ya, dan orangnya bosan. Namun ada sholat, nanti ketemu Ramadan ada puasa, nanti ketemu ini ada, ketemu Idul Adha ada nyembelih, variasi. Doa adalah ibadah, bukanlah maknanya membatasi. Bahasa ibadah hanya doa saja, akan tapi maknanya walakin makna, tetapi maknanya doa adalah bentuk ibadah yang paling agung, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haji adalah Arafah, artinya wukuf di Arafah. Bukanlah makna kalimat ini, jika anda telah wukuf di Arafah, selesailah haji. Akan tapi makna kalimat haji itu Arafah, adalah rukun haji yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Demikian juga doa wal ibadah, artinya macam atau bentuk ibadah yang paling agung adalah doa. Maka isi hadis ini keutamaan doa, dan bahasanya doa adalah bentuk ibadah yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Maka doa dikaitkan dengan rabbukum, dengan Rabb, karena Rabb lah yang mencipta, memiliki dan mengatur. Dan pengabulan doa itu berkenaan dengan rububiyah. Pengabulan doa itu berkaitan dengan rububiyah. Maka kalimatnya waqala rabbukum. Maka berdoalah kalian padaku, aku akan responsnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Maka tidak berdoa disebut maka ibadah disebut dengan semua ibadatan, doa disebut dengan ibadah. Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya untuk Allah, artinya memurnikan doa untuk Allah. Maka doa adalah ibadah dan di agama, dan doa adalah bentuk ibadah yang paling agung. Wa mimma yadulu ala, maka ini menunjukkan bahasa sepatutnya seorang hamba memperbanyak doa, karena Allah Jalla wa Ala mencintai di antara hamba-hambanya yang berdoa dan banyak berdoa, sering berdoa. Karena Allah Jalla wa Ala itu senang annaka taluhu alaih, anda mendesak-desak berdoa kepadanya, bolak-balik minta kepadanya, atau sering saya terjemahkan dengan merengek-rengek. anaka taluhu alaih, ada merengek-rengek kepadanya, itu doanya bolak-balik. Dan setiap kali Anda memperbanyak doa, maka Allah suka dengan hal itu, lain hanya dengan makhluk. Makhluk jika Anda mintai sesuatu dan ada minta padanya, maka dia marah. Adapun Allah Jalla wa'ala, jika engkau berdoa, maka dia senang dan rida dan suka. Dan dia marah jika manusia tidak pernah berdoa. Maka sepatutnya seorang hamba ayyukthir minad du'a, banyak-banyak berdoa. Dan di antara bentuk banyak-banyak berdoa adalah banyak-banyak berangan-angan, karena angan-angan seorang mukmin adalah doa. Harapan seorang mukmin adalah doa. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyastaghfir." Jika salah satu kalian berangan-angan, maka perbanyaklah angan-angan. Fa inna ma yas'ala rabbahu azza wa jalla. Karena dengan dia berangan-angan dan berharap, maka dia meminta kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini diriatkan oleh Abd ibn Humaid dan dimasukkan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'ala rabbahu. Ya, makna hadis ini yatlubu katsiran minal khair. Maka adalah dia meminta banyak dari kebaikan. Fa innahu inna ma yas'alu man bi yadihi khazainus samawati wal ard. Ya, karena sesungguhnya dia meminta kepada Zat yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Wa fihi nadbu, maka dalam hadis ini terdapat anjuran ila istiqsaril khair, untuk meminta banyak kebaikan dari Allah Ta'ala. Itu diantara penjelasan tentang makna hadis ini. Redaksi yang lebih lengkap dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'ala rabbahu azza wa jalla." Rawi Ibnu Hibban wa Tabrani fil Awsat, qala al-Haythami fi Majmu' Zawaid rijaluhu rijalus sahih wa sahahahu al-Albani fi silsilah as-sahihah. Diriatkan oleh Ibnu Hibban, Tabrani dalam Majmu' Awsat, dan dinilai oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Nah, sampai mana tadi? Amma Allahu Jalla wa Ala. Wa kulama wa kulama aktsarta min ad-du'a fa inna Allah yuhibbu dzalik. Setiap kali Anda memperbanyak doa, maka Allah suka, lain hanya dengan makhluk. Makhluk jika Anda minta sesuatu, Anda minta padanya, maka makhluk itu akan marah kepadamu. Adapun Allah Jalla wa Ala, jika engkau berdoa padanya, maka Allah ridha dan suka. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah jika engkau tidak berdoa padanya. Wa bunai Adam, dan anak Adam hina yas'alu yaghdabu, ketika dimintai dia marah-marah. Maka doa adalah satu hal yang kedudukannya agung di sisi Allah. Sepatutnya seorang muslim memperbanyak doa dalam setiap perkara yang dia butuhkan berkenaan dengan masalah agamanya, masalah dunia dan akhiratnya. Tentang muh, muh artinya al-khalis, yang murni. Ya, maka doa adalah khalisul ibadah, murni ibadah. Dan akhasuha, ibadah yang paling istimewa, a'zamuha, yang paling agung. Catatan kaki satu, berkata Ibnul Qayyim di Al-Fawaid. Asas segala kebaikan adalah Anda menyadari apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fatatayakkan, maka Anda yakin pada saat itu bahwasanya kebaikan itu adalah bagian dari nikmatnya, maka Anda mensyukurinya, merendah kepadanya, dan tidaklah putus dan merendah kepada Allah memohon supaya Allah tidak memutus nikmat darimu. Dan sebenarnya kejelekan itu adalah min khidlanihi, karena Allah membiarkannya dan bagian dari hukuman Allah. Maka Anda sungguh-sungguh berdoa meminta kepadanya agar Allah menghalangi antara Anda dengan kejelekan. Walayakilaka fi fi'lil hasanat, Allah tidak memasrahkan pada diri Anda dalam masalah melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, ila nafsi, kepada dirimu sendiri. Waqat ajma'al al-arifun, orang-orang yang mengenal Allah sepakat bahasanya segala kebaikan asal muasalnya taufik dari Allah kepada seorang hamba. Segala kejelekan asal muasalnya adalah karena Allah membiarkan seorang hamba. Dan mereka sepakat bahasanya taufik adalah Allah tidak pasrahkan Anda kepada diri Anda. Dan bahasanya yang namanya pembiaran adalah ketika Allah biarkan antara Anda dengan diri Anda sendiri. Maka jika segala kebaikan akarnya adalah taufik, dan taufik itu di tangan Allah tidak di tangan hamba, maka famiftahu addu'a'u, maka kuncinya adalah doa. Wal iftikar, dan merendah. Wasidkul laja'i, dan betul-betul berlindung. Warohbah, dan punya keinginan dan rasa takut kepada Allah. Maka jika seorang hamba diberi kunci ini, maka fakat arah, dan maka sungguh Allah menginginkan agar dia menginginkan agar pintu itu terbuka untuknya. Namun siapa yang Allah sesatkan dari kunci, maka jadilah pintu kebaikan itu murtajan dunahu. Mungkin maknanya tertutup, kita pastikan. Artaja al-harisu al-bab aghlaqahu ighlaqan muhkaman, dikembok dengan kokoh. Amirul mu'min wa mata adullahu anil miftah, siapa yang Allah sesatkan dari kunci yaitu doa sehingga dia malas berdoa, artinya pintu kebaikan itu tertutup kuat dunahu di depannya. Duna terkadang artinya di bawah, artinya terkadang artinya di belakang. Ya, duna contohnya di hadis man kutila duna malihi fawa syahid, man kutila duna duna malihi fawa syahid, siapa yang terbunuh duna malihi. Oh, di sini duna di depan, duna malihi di depan hartanya. Karena dia mau melindungi harta, maka hartanya ditaruh belakang, dianya di depan. Man kutila duna malihi, siapa yang terbunuh di depan hartanya, dalam rangka melindungi hartanya, dia berada di depan hartanya, ada orang yang merebut, dia lawan. Fawa syahid, maka dia mati syahid. Maka hartanya ada di belakang dan dia ada di depan. Kalau ini maka tetaplah pintu tersebut murtajan dunahu, tetap tergembok di depannya. Dunanya artinya di depan. Dia mau masuk pintu kebaikan, pintunya ya tentu kalau mau masuk pintunya di depannya, di hadapannya. Jadi dia masuk dan pintunya masih tergembok. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidaklah kemudian membebani pikiran hamal ijabah. Aku tidaklah terbebani untuk memikirkan terkabul tidaknya doaku. Namun aku memikirkan yang ada adalah memikirkan doa. Karena jika aku mendapatkan ilham untuk berdoa, maka pengkabulan doa itu bersamanya. Dan sesuai dengan kadar niat seorang hamba, kemudian apa yang dia pikirkan dan apa yang dia inginkan dan minat seorang hamba dalam hal itu, maka sesuai dengan itulah taufik yang didapatkan seorang hamba dan bantuan yang didapatkan oleh seorang hamba. Maka bantuan dari Allah itu turun kepada seorang hamba sesuai dengan kadar tekadnya, kokohnya, keinginannya dan ketakutan wahbatihim, ketakutannya wal khidlan. Dan Allah tidak peduli itu yanzil alaihim, turun pada dirinya sesuai juga dengan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, zat yang paling berilmu. Dia meletakkan taufik di tempatnya yang layak dan dia biarkan manusia yang dia biarkan di tempatnya yang layak. Dia zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa ma utiya man utiya ila min kibali itaati syukri, tidaklah mendapatkan musibah orang yang mendapatkan musibah kecuali gara-gara dia tidak bersyukur. Wa ihmal, dan dia seenaknya, dalam artian tidak memiliki al-iftikar, merendah kepada Allah dan tidak mau berdoa. Wa la dhafira man dhafira, tidaklah berhasil orang yang berhasil. Ya, tidaklah beruntung orang yang beruntung dengan kehendak Allah dan pertolongannya illa biqiyamihi bisyukri, kecuali karena dia bersyukur. Wasidqil iftikar, dan betul-betul merendah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan doa, walahu, dan diriatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu marfu, tidak ada sesuatu yang lebih mulia Allah di hadapan Allah dibandingkan doa. Hadza aidan fihi isyadisnya adalah keutamaan doa. Doa adalah sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah. Maka di sini menunjukkan kalau Allah mencintai doa, mencintai hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Allah gembira dengan hal tersebut dan senang kepada pelakunya. Maka seorang hamba merengek-rengek dalam doa dan tidak putus asa dengan mengatakan, aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan untukku. Nabi SAW melarang hal ini. Kewajiban seorang hamba adalah berdoa meskipun tidaklah terwujud apa yang dia inginkan, karena dia dapat pahala dengan berdoa. Karena andai dia berdoa minta pada Allah, maka la yakhlu, tidak lepas dari tiga kemungkinan. Allah segerakan untuk mengabulkan doanya. Ima boleh jadi Allah simpan baginya di akhirat di waktu dia sangat membutuhkannya, yaitu pahala doa. yang ketika Allah akan cegah darinya kejelekan semisal doanya. Maka doamu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna sya'na fi ikhlasi du'ai, namun yang paling penting adalah memurnikan doa dan menjauhi hal-hal yang mencegah diterimanya doa. Dan faktor penghalang diterimanya doa sangatlah banyak, di antaranya adalah berdoa dalam keadaan hati yang lalai. Minta sesuatu namun pikirannya tidak memikirkannya, minta surga namun pikirannya jalan-jalan ke pasar. Itu namanya hati yang lalai. Wa hadza yustajabu lah, ini tidak akan dikabulkan. Maka hati harus hadir saat berdoa menghadap kepada Allah. Di antara faktor penghalang doa adalah berdoa minta kepada Allah dalam keadaan makan makanan yang haram atau memakai pakaian yang haram, minum minuman yang haram. Sebagaimana dalam hadis, arajul yutul safar, ada seorang yang bepergian jauh, acak-acakan rambutnya, akhbar, berdebu pakaiannya. Dia ternadahkan dua telapak tangannya, dia katakan, ya Rabbi, ya Rabbi, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan yang masuk ke badannya juga haram. Ghudiyah di sini semisal obat. Ghudiyah di sini semisal obat. Wa ghudiyah bil haram, obat yang dia konsumsi juga haram, yang dia masukkan ke dalam badannya juga haram. Fa anna yustajabulah, karena yang masuk di badan itu tidak mesti makanan. Ya, maka yang masuk di badan selain makanan bisa masuk ke ghudiyah bil haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimanakah dikabulkan doanya? Maka makan yang haram itu mencegah diterimanya doa. Di antaranya adalah berdoa isinya dosa atau memutus kekerabatan, maka itu tidak dikabulkan, karena ini adalah bentuk melanggar dalam doa dan Allah tidak menerimanya. Uda'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sebuah berdoalah pada Rabbmu dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan suara lirih, sehingga Allah tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Di halaman 285 catatan kaki 1, diatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikabulkanlah salah satu kalian doa salah satu kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bentuk kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, dalam hadis ini terdapat salah satu adab doa, yaitu terus menerus meminta, tidak putus asa mendapatkan pengkabulan doa. Lima fi dzalika, kenapa? Karena dalam hal ini terdapat kepatuhan dan menampakkan iftikar membutuhkan. Sampai-sampai ada satu ulama salaf yang mengatakan, la ana asatu khasyatan, sungguh aku sangatlah takut tercegah dari berdoa daripada tercegah tidak dapat pengkabulan doa. Ada wudi mengatakan, dikhawatirkan atas orang yang menyelisihi dengan mengatakan aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan, dikhawatirkan dia tercegah dari al-ijabah, pengkabulan doa. Kemudian halaman 286 catatan kaki perkataan Abdul Muhsin Abbad ketika menjelaskan hadis di atas, seperti hadis Arba'in Nawawiyah, berarti beliau mengatakan, dan Abbad punya sarah untuk Arba'in Nawawiyah, lama ketika tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib, yang baik, para rasul dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk makan makanan yang thayyib, maka Nabi jelaskan bahwa di antara manusia ada yang menyelisih jalan ini sehingga dia tidak makan makanan yang thayyib, namun dia bersengaja mendapatkan hal-hal yang haram dan menggunakannya dalam semua urusannya, makannya, pakaiannya, dan apa yang masuk ke badannya. Wa anna dhalika, dan tindakan itu di antara sebab tidak diterimanya doa, padahal dia telah melakukan sebab-sebab diterimanya doa, yaitu yang di hadis ini ada empat sebab, safar yang panjang, kemudian yang kedua acak-acakan dan rambut acak-acakan, akhbar, pakaian berdebu, kemudian dia menengadahkan tangan ke langit dengan doa, menyeru dengan seruan Rabbnya. Wa ma ilaha illallah, meskipun dia mengemis-ngemis kepada Rabbnya dengan mengulang-ulang, ternyata Nabi katakan fa an yustajabulah, ini memustahilkan terjadinya ijabah untuk terwujudnya karena adanya sebab-sebab yang menghalangi diterimanya doa. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.